Barang dititipkan terlebih dahulu. Ini sambungan dari pertanyaan sebelumnya tentang konsinyasi gitu ya. Di mana barang dititipkan terlebih dahulu, yang dititipi itu menaikkan harga sedikit, kemudian membayar kepada si pemilik barang saat sudah terjual habis sesuai kesepakatan harga awal. Iya. Ini namanya taukil, nitip barang, gitu ya. Maka taukil itu hukumnya apa? Boleh, tidak masalah. Bagaimana dengan masalah keuntungannya? Dia menaikkan sedikit. Ini sesuai kesepakatan antara apa? Pemilik barang yang dan wakilnya. Ada dua pilihan. Si pemilik barang menentukan margin keuntungan. Dari saya sekian, barang ini dari saya 10 ribu, silahkan jual 12 ribu. Jangan lebih dari 12 ribu. Maka 2 ribu adalah margin yang telah disepakati di awal. Maka wakil tidak boleh menjual lebih dari 12 ribu. Meskipun dia melihat potensi pasar bisa dijual lebih dari itu. Pilihan yang kedua adalah si pemilik barang hanya menentukan harga dasar. Sedangkan wakil diberikan kebebasan dalam menentukan harga jual. Maka ini juga dibolehkan dan wakil bebas menentukan harga jual barang tersebut. Wallah alam.